Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya saya membahas syarat-syarat seseorang mengucapkan la ilaha illallah, seperti mengetahui artinya, kemudian menjalankan konsekuensinya, tidak menolak isinya, mentauhidkan Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan, dan lain-lain. Kemudian pada hari ini kita akan bahas makna kalimat yang kedua. Seseorang bersyahadat dua kalimat dan tidak boleh hanya satu. Kalimat yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana yang dibaca di dalam azan, dalam tahiyat akhir maupun tahiyat awal, atau bahkan seseorang tidak bisa masuk ke dalam Islam, belum teranggap muslim bila belum mengucapkan kalimat yang kedua ini. Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalimat ini punya konsekuensi. Bukan kalimat hampa, tidak punya makna. Ada konsekuensi di baliknya, baik yang berupa perintah maupun berupa larangan. Di antara konsekuensi dari mengucapkan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama, membenarkan bahwa beliau seorang nabi dan rasul. Membenarkan bahwa beliau nabi dan rasul. Saya pernah jelaskan kalau nabi dapat wahyu buat dirinya tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi beliau juga seorang rasul, yang rasul itu dapat wahyu untuk dirinya dan punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sehingga Nabi Muhammad itu punya dua tahap. Ada tahap yang pertama jadi nabi saja, lalu tahap yang kedua menjadi rasul. Barang siapa berkata, saya tidak meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka batal keislamannya. Siapa yang mengatakan, saya yakin Muhammad itu hanya tokoh biasa, dia tokoh agama, membawa ajaran, tapi dia bukan seorang utusan, maka orang ini batal keislamannya, dihukumi murtad dari Islam. Ini berat. Mengatakan saya tidak meyakini Muhammad adalah utusan Allah, karena sekian banyak dalil yang menunjukkan hal itu, ya, dan ini diyakini oleh setiap orang yang mengatakan dirinya seorang muslim. Konsekuensi yang kedua adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Ta'atuhu fima amar. Seseorang yang berkata, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib baginya untuk mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Belum dikatakan benar bila seseorang bersaksi Muhammad Rasulullah lalu diperintahkan sesuatu lalu menolak. Lah apa gunanya Anda punya kesaksian-kesaksian tapi konsekuensinya tidak Anda jalankan? Saya bersaksi Pak ini adalah guru saya. Terus waktu dia suruh kau belajar enggak sih? Persaksianmu persaksian hampa. Karena guru ngajarin kamu, kamu belajar enggak? Oh enggak sih, saya dulu bolos terus. Kalau lagi bosan saya keluar cari persewaan PS, manjat tembok sekolah. Oh, ini kepala sekolah saya dulu. Lalu, dulu kau hormat sama dia enggak? Ya, enggak sih. Ya, saya bahkan sering mencacinya. Lah, kalau gitu enggak usah dipersaksikan. Ya. Ada orang bilang gini, ini adekku nih. Lalu, kau sayang sama dia? Ya, enggak sih, sering ku hantam. Ah, buat apa kau saksikan? Mending enggak usah disaksikan. Ya, tidak? Mending enggak usah ngomong. Jadi orang enggak nanya. Gitu. Konsekuensi dari punya adek, adeknya disayangi kan gitu. Konsekuensi dari orang bilang, "Ih, Muhammad itu nabiku itu, rasulku." Nah, konsekuensinya kalau dia perintahkan kau sesuatu, kau jalankan. Kau jalankan enggak? Contoh, nabimu perintahkan kau untuk berjilbab kalau kau perempuan. Kalau kau laki-laki maka diharamkannya. Kalau pula kau perempuan diperintahkannya. Ya, enggak sih. Nah, berarti di situ ada syahadatmu, persaksianmu yang sebenarnya kau belum paham konsekuensinya. Kalau kau perempuan mengatakan Muhammad adalah Rasul Allah, maka kau wajib berjilbab. Dan tidak ada pilihan bagimu untuk mengatakan, ya nantilah kalau seandainya sudah siap. Gak ada. Siap gak siap, wajib jilbab. Kalau kau sudah baligh, maka sudah dicatat dosamu setiap kali kau keluar dari rumahmu tanpa menggunakan hijab. Dipaksa dong berarti. Iya, iya. Sekian banyak peraturan yang kita ikuti awalnya terpaksa dulu. Ya atau tidak? Kita kecil dulu, kalau lagi main di lapangan kampung, main kelereng, dan permainan biasanya dimulai dari 3:30. Jam 3:30 ada azan asar. Terus mama manggil-manggil, atau adik kita disuruh manggil kita, "Kak, kak kata mama pulang dulu, Kak." "Ngapain sih?" "Suruh sholat asar." "Wah, ini lagi main di ganggu lagi, Pak." Gitu. Tapi ujung-ujungnya sekarang sholat asar. Meskipun mama itu enggak manggil, ya atau tidak? Itu artinya apa? Ada perintah yang kita jalankan awalnya itu terpaksa dulu, jengkel. Suruh pakai helm kalau naik motor itu jengkel. Apalagi kalau rambutnya itu pakai pomade. Lepek memang. Nah. Kalau pomade-nya itu sudah tertata belah sampingnya. Terus suruh pakai helm. Ya rusaklah tatanan rambutnya. Tapi tanya, kita tetap pakai helm atau enggak kalau lewat jalanan? Tetap. Kenapa begitu? Masih itu pun terpaksa berarti. Terpaksa. Tapi dijalankan. Kenapa? Ada yang ditakuti. Takut polisi, takut celaka. Ya berarti Anda juga harus begitu. Agama ini pun punya aturan. Kalau Anda tidak siap menjalankan aturannya, tidak usah beragama dengan agama ini. Tapi siapa yang berani? Ya, maka Anda wajib berjilbab. Tidak ada kata-kata nantilah, tunggu hati saya siap. Saya jilbabi hati saya dulu. Nanti jilbab kepalanya belakangan. Kalau saya ini sudah baik. Berapa banyak yang berjilbab tapi munafik. Nah, masih mending dia munafik tapi menjalankan ketaatan. Lah engkau sudah tidak baik, tidak berjilbab lagi. Laki-laki disuruh sholat 5 waktu di masjid. Karena kalau sholat 5 waktu laki perempuan setelah baligh, maka tidak ada jalan keluar baginya kecuali harus sholat 5 waktu. Bila tidak, maka dia berdosa. Kalau sebelum baligh, maka dia dianjurkan, diajari, diajak. Kalau perlu dikasih hadiah sama orang tuanya. Tapi setelah baligh, meskipun gak dikasih hadiah, wajib sholat. Untuk laki-laki, tempatnya di masjid. Sampai-sampai Nabi SAW bilang, saya ingin sesekali, atau ingin sekali, kapan-kapan kalau ditegakkan iqamat lalu ada orang menggantikan posisi saya sebagai imam, saya keluar dari masjid bersama pemuda-pemuda, kami bawa kayu bakar, kami cari rumah-rumah di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid padahal tidak ada uzur, kami bakar rumahnya. Dan ini tidak mungkin kalau cuma sekedar sunnah, kalau cuma sekedar anjuran kemudian main-main bakar. Ada ancaman membakar rumah laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid tanpa uzur. Nah, sebagian orang sholat lima waktu tapi di rumah padahal tidak ada uzur. Kalau Anda ada uzur, misalnya Anda sakit atau di luar hujan deras, maka Anda boleh sholat di rumah. Bila tidak, maka Anda sholatnya di masjid karena Anda laki-laki, kecuali Anda sholatnya pakai mukena. Konsekuensi yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Catatan, meskipun tidak masuk akal, meskipun menurut logika kita itu tidak masuk akal. Saya katakan logika kita itu terbatas. Ada lupanya. Suruh menghafal angka saja kadang kita lupa. Dikasih tahu orang nomor telepon 08 11 598 4441. Apa tadi? Berapa tadi? 08 11 gitu-gitu. Harus dieja lagi dua angka, dua angka. Kenapa begitu? Karena akal terbatas. Lalu kalau akal terbatas, maka bila ada syariat yang tidak sesuai dengan akal Anda, akal Anda taruh di bawah kaki. Sedangkan syariat dijunjung tinggi di atas kepala. Misalnya Nabi SAW kabarkan nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa. Dan sudah berlalu pembahasannya. Akan keluar namanya Imam Mahdi. Akan terbit matahari dari tempat terbenamnya. Bagaimana bentuknya? Enggak usah antum bayangkan. Yang penting beriman bahwasanya itu adalah bagian dari berita Nabi di akhir zaman. Kalau yang sekarang pun bisa dilihat, misalnya Nabi SAW sebutkan barang siapa ya, man idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadayhi fil inai hatta yaghsilaha talata. Barang siapa yang bangun tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dicuci terlebih dahulu di luar 3 kali. Seperti orang kalau dibangun sahur, sahur, sahur, sahur, langsung bangun, terus di mana cuci tangannya? Di kobokan. Kobokan itu bejana. Maka memasukkan tangan langsung di kobokan dan dicuci di situ, ini perbuatan yang terlarang. Kenapa Nabi larang? Nabi SAW katakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena seseorang kalau dia tidur, dia tidak tahu di mana tangannya berada. Apakah di selangkangan ataukah di lubang dubur ataukah di hidung ataukah di mana? Disuruh oleh Nabi cuci terlebih dahulu di luar, misalnya pakai keran atau kobokannya yang ditumpah. Bukan tangannya yang masuk ke kobokan. Bila baru bangun tidur. Ada orang laki-laki mendengar Abu Hurairah menceritakan hadis ini. Harus cuci dulu 3 kali di luar sebelum dimasukkan ke bejana, karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian, di mana kalau sedang tidur tangan kalian ada di mana. Ada laki-laki yang dengar gitu, lalu dia bilang, "Aku tahu. Aku taruh aja sebelahku di mana." Emangnya kenapa? Tahu aku di mana tanganku. Maka orang ini esok harinya ketika dia tidur, terbangun dari tidurnya, dia dapati seluruh pergelangan, seluruh telapak tangannya sampai pergelangannya masuk dalam duburnya. Coba antum bayangkan ini tangan masuk dalam dubur kayak apa? Lewat mana itu? Tapi itu yang terjadi. Dikisahkan dalam masa-masa Abu Hurairah mengajar, ada orang yang meledek, dia bilang, "Aku tahu tanganku kalau tidur di mana." Dia bangun dalam keadaan seluruh telapak tangannya hilang sampai pergelangan masuk dalam duburnya. Ini menunjukkan apa? Kalau Nabi beritakan kepada kita sesuatu, terima aja selama dalilnya sahih, meskipun tidak masuk akal. Nabi SAW sebutkan tentang lalat. Kalau lalat hinggap di minum, hingga di minuman, lalu dia ada di situ berenang, tidak lari, maka celupkan sekalian. Di satu sayapnya ada racun dan satu sayapnya lagi adalah penawarnya. Menurut pengetahuan kita, kok enggak sama ya sama pelajaran IPA zaman SD dulu. Pelajaran IPA zaman SD dulu tuh di kaki-kakinya lalu tuh banyak kuman. Nanti kalau dimakan nanti menyebabkan diare atau disentri. Jadi makanan itu harusnya dibuang. Kalau minuman berarti ditumpah. Kalau kata Nabi, enggak, dicelup malah sekalian. Karena satunya ada, satu sayap ada racun, satu sayap ada penawarnya. Meskipun tidak masuk di akal, tidak cocok dengan apa yang kita tahu, maka letakkan pengetahuan dan akal itu di bawah kaki. Bila dia bertentangan dengan syariat. Karena syariat ini yang bikin adalah Allah, Nabi hanya sekedar perantara untuk menyampaikan kepada kita. Dan karena kita makhluk Allah, maka kita wajib untuk membenarkan apa yang diberitakan. Ketiga, berapa? Keempat. Konsekuensinya adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar. Yaitu menjauhi apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Menjauhi apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Dan sebagian larangannya Nabi ada larangan dengan nas. Kita dapati di dalam nas. Ada yang mungkin di zaman Nabi tidak ada, tapi kita tahu hukumnya seperti yang pernah dilarang Nabi. Contoh yang pernah dinaskan Nabi, ya, yaitu riba, makan riba. Nabi SAW larang itu dengan berbagai hadisnya. Indonesianya aja biar cepat. Nabi SAW bilang, riba itu satu dirhamnya, satu dirham itu kurang lebih 70 ribu rupiah. Dimakan dengan cara riba, maka dosanya lebih berat daripada 36 pelacur atau 36 kali berzina. Kalau ada orang bekerja, ada orang berprofesi sebagai rentenir, dan dia mengutangkan orang 7 juta. Lalu dari 7 juta itu dia ambil keuntungan 10%, 700 ribu. Dan 70 ribu itu lebih berat daripada 36 kali berzina, berarti orang itu mengambil dosa dari 700 ribunya sebesar dosa yang lebih berat daripada dosa 360 kali berzina. Kalau ada pegawai bank bekerja di dunia riba, di pegadaian, di leasing dan lain-lain, dan punya gaji 7 juta sebulan, berarti setiap bulannya dia memanen dosa yang lebih berat daripada dosa 3600 kali berzina. Nabi SAW sebutkan riba itu punya 73 pintu. Ada pintu yang paling ringan, yang dosanya paling ringan itu setara dengan seseorang menyetubuhi mamanya sendiri. Nabi SAW sebutkan, seseorang makan dari riba, memperbanyak diri, memperjuangkan harta dirinya dengan cara riba, nanti ujung-ujungnya adalah dimiskinkan Allah juga. Nah, ada banyak larangannya. Sebagian orang salat zuhur, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, innaka hamidum majid, dibaca di tahiyat akhir. Habis itu pulang kembali ke kerja. Di mana kerjanya? Di tempat riba. Pergi di asuransi. Gimana ini? Ya, kerjanya di bank. Maka ini ada pertentangan antara syahadat dengan konsekuensi. Nabi SAW melarang mengada-ngada. Tidak boleh seseorang di dalam ibadah bikin-bikin aturan sendiri. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan di dalam perkara agama sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kami, maka dia perkara yang tertolak. Berarti Nabi larang kita mengada-ngada. Sebagian orang kalau ditanya, Pak, ini Bapak beramal, amal ini apa dasarnya? Mereka bilang dasarnya adalah yang penting baik niatnya. Kalau yang penting niatnya baik, oh, maka kita pernah bahas kalau saya tidak salah di sini, itu enggak ya? Di antara hal yang bisa menyanggah perkataan orang yang penting niatnya baik meskipun tidak ada dasar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Yang ini disebelih sebelum sholat di lapangan. Nabi suruh dia untuk ganti hewannya, kurbannya yang tadi tidak diterima, padahal dia mengajukan diri, ya Rasulullah, saya kurban duluan itu karena niat saya baik, saya kepengen orang-orang itu nanti pas pulang dari lapangan bisa makan-makan dulu, dan yang dijadikan bahan makan-makan adalah kambing saya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, itu kambingmu cuma kambing nyembelih biasa, tapi tidak bisa dihukumi kurban dan tidak dapat pahala, ganti dengan yang lain. Niatnya baik, tapi karena tidak sesuai dengan tata caranya Nabi, dia adakan model sendiri, maka tidak diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang seseorang pacaran, meskipun tidak ada kata pacaran dalam hadis misalnya. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya berdua-duaan dengan wanita bukan mahram. Dan pacaran itu biasanya berdua-duaan dengan wanita bukan mahram. Masa iya sama bapaknya dibawa juga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang seseorang menyentuh wanita yang bukan mahram. Beliau katakan, tidaklah apabila kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada nyentuh-nyentuh perempuan yang bukan mahram. Iya. Dan kalau pacaran, apa iya tidak sentuhan? Ya ketemu ceweknya, assalamualaikum. Gini, ditangkup tangannya. Ceweknya juga, waalaikumsalam mas. Terus ngobrol enggak bareng gitu. Kalau pergi ke 21 enggak sebelahan, kasih hijab ya di 21 gitu. Pacaran apa itu? Gitu. Kalau semotor kasih papan tengah di tengahnya. Naik motor berdua, lakinya yang bonceng, perempuannya di belakang kasih papan gitu. Atau justru tangannya ditarik ditaruh di perutnya, sini biar kamu enggak jatuh. Yang mana yang benar? Ya. Maka pacaran hukumnya haram karena itu adalah pelanggaran terhadap larangan Nabi. Kalau syahadat Anda benar, Anda pasti akan tinggalkan pacaran Anda sekarang. Saya kemarin dibilangin sama bapak-bapak, ini Ustaz, anak saya pacaran, masih kuliah. Saya bilang, iya mas, ketawa-ketawa aja dia. Ada pacarnya, ketawa lagi, berarti iya. Ya. Saya bilang gini, dan ujungnya saya bilang gini, bila cewekmu itu adalah cewek solihah, dia pasti bilang sama kamu, jangan pacari aku, tapi kau datangi bapakku. Aku tidak mau kau bawa kemana-mana. Kalau cewekmu itu cewek solehah, dia tidak mau jadi mangga di pasar. Coba orang kalau beli mangga di pasar kayak apa? Dicium? Dipencet-pencet? Habis itu ditinggal. Iya kan? Berapa ini? 20 ribu, ais mahal, ditinggal. Itu kayak perempuan dicium-cium, dipacarin, setelah itu ditanya, berapa jujurannya pak? 300 juta. Ditinggal. Ya, karena mahal memang. Kalau murah mau juga. Kenapa enggak? Kau beli, kau coba lihat pir. Pir itu pakai bungkus. Enggak ada orang beli pir itu dicium-cium dulu, dipencet-pencet dulu. Ya. Lihat, oh ini pir. Lihat aja kuning. Berapa sekilo sekian? Langsung dah, bawa pulang, timbang, beli. Ya, kalau cewekmu cewek baik-baik, dia enggak mungkin jadi mangga. Ya. Ketawalah dia. Ya. Tidak boleh menjima istri saat sedang haid. Ya. Tidak boleh memotong jenggot bagi laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi dua tamu dari Persia, yaitu utusannya Kisra atau Kaisar Persia, dua orang itu kalau kita ibaratkan zaman sekarang itu kayak paraden, itu kumis lebat, jenggot gak ada. Lalu Nabi lihat mukanya, cih, kata Nabi, ih, tersinggung dua orang ini, apa memang, kenapa, ada apa? Nabi salah satu tanya, kenapa muka kalian kayak gitu? Emang kenapa? Ada apa mukaku? Kata Nabi, kumis kalian panjang, jenggot kalian tidak ada. Mereka berkata, inilah yang diperintahkan oleh Raja kami. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun yang diperintahkan Tuhan kami adalah memendekkan kumis, memanjangkan jenggot. Gini bentuknya. Nah, Nabi larang potong jenggot. Maka kalau syahadat Anda lurus, maka jenggot Anda akan tumbuh, dibiarkan, sedangkan kumis Anda digunting-gunting. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laki-laki itu kelihatan laki-laki dan ganteng, wibawa dengan jenggotnya. Yang kelima adalah Allah ya'budallaha illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Nabi ajarkan. Tidak beribadah kepada Allah kecuali caranya Nabi ajarkan. Seseorang kalau mengaku dirinya beribadah, mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dalam beribadah kepada Allah caranya sesuai dengan si utusan. Saya pernah bikinkan logika. Lah, Anda ngundang instruktur senam, didatangkan, lalu kemudian dia jalan ke kanan, Anda jalan ke kiri. Dia ke depan, Anda ke belakang, dia lompat, Anda berjalan. Buat apa bikin instruktur? Ya tidak, joget aja sendiri. Ini lepas dari masalah hukum senam, hukum joget, hukum menari, apalagi campur baur laki perempuan, apalagi instrukturnya perempuan juga. Ya, dan instrukturnya pasti pakai legging dengan baju ketat, yang pinggulnya bergoyang-goyang, lalu yang kita dikasih lihat adalah bokongnya. Ya, kalau tidak bokongnya berarti dadanya. Lalu laki-laki ngeliatin, ea, gitu kan? Itu laki-laki kalau lagi senang. Nabi SAW diutus, lalu kita bikin cara sendiri. Nabi ajarkan sholat begini, kita sholatnya beda. Kan Nabi SAW ajarkan begini, kalau sholat, Allahu Akbar, telapak tangan hadap ke kiblat. Kita bikin kadap kuping. Nabi ajarkan kadap kiblat, mengangkat tangannya itu sejajar pundak atau telinga, begini atau begini, dan telapaknya ke kiblat, bukan ke kuping. Kita bikin cara sendiri. Dan Nabi takbirnya sekali aja, Allahu Akbar. Ada orang, Allah. Sudah tangan hampir sedekap, turun lagi, Allahu Akbar. Sekali lagi, sudah waladolin, amin, baru Allahu Akbar. Baru kena lagi. Kenapa Pak? Anu ragu-ragu. Itu bukan ragu-ragu. Anda salah praktek, tata cara Anda salah. Anda itu sudah siap dari rumah, pakai baju yang bagus, pakai parfum, pakai peci, jalan kaki masuk iqamat, menyiapkan diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga. Anda bukan baru persiapan di sini, Anda persiapan dari rumah. Niat Anda itu sudah dari rumah. Makanya dalam rangkaian keutamaan sholat itu Nabi kadang-kadang sebutkan dari rumah. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian berjalan kaki menuju ke masjid, maka setiap langkah kakinya mengangkat derajat, satu langkah kakinya menghapus dosa. Seseorang sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendiri. Rangkaian-rangkaian soal jamaah itu dari rumah, bukan dari takbir. Makanya karena Anda tidak memahami itu dengan benar, jadinya Anda kayak gitu. Sudah imamnya berruku kadang-kadang, baru dia begini. Setelah itu Al-Fatihah dikebut. Gitu kan? Ya. Nabi SAW mengajarkan tata cara haji dan umroh. Semoga yang belum pernah, Allah berikan rezekinya. Caranya gimana? Dimulai dari ihram. Ihramnya di mana? Di miqat. Anda ihram di mana? Di Jeddah. Sementara Jeddah itu dalam lingkaran miqat. Sebagian jemaah haji ngikuti sebagian petunjuk dari depan. Yang petunjuk ini jelas-jelas salah, dinyatakan oleh para ulama internasional. Sebagian kesalahan jemaah adalah bermikotnya atau berihramnya baru sudah sampai Jeddah dengan alasan kepraktisan. Kalau kau sampai Jeddah, koper sudah didapat, tinggal dibuka, jadi nggak pakai ihram di dalam pesawat, gak ribet di pesawat. Alasannya ada kepraktisan. Kalau dicocokin dengan dalil, jauh dari dalil. Dalil itu seseorang sudah berihram di dalam mikot-mikot, sementara jeda sudah di dalamnya. Ya. Sa'i, sa'inya dari sofa ke marwah satu, marwah ke sofa satu. Ada orang bikin dari sa'i ke sofa ke marwah setengah, marwah ke sofa setengah lagi. Jadi dia mengira seperti perputaran, ngitung satunya. Ya. Ada saya pernah mendengar pertengkaran dua orang. Ya, terus saya tanya, dia bilang intinya gini, waktu kemarin kami sampai di sofa, kami berkelahi Ustaz. Ya, kelainya tapi kelahi mulut aja. Karena menurut saya kesana itu satu, kesana lagi satu. Kalau ini dibilang kesini baru setengahnya, terus pulang lagi baru satu. Ya, saya panggil dua-duanya, saya bilang, sa'i itu dari mana ke mana Pak? Sofa ke marwah. Bermula di mana? Sofa. Berakhir di mana? Di marwah. Nah, tinggal gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana yang benar? Di mana berakhir? Di marwah. Kalau gini, 1, 2, 7. Berarti sa'i dari sofa ke sofa. Ya. Lalu yang sofa ke sofa itu dia bilang, ih, 3 kali aku haji gitu terus. Maka beribadah sesuai dengan tata caranya Nabi. Bayar zakat, ada caranya Nabi. Pergi ziarah kubur, ada caranya Nabi. Semua yang ada Nabi SAW ajarkan tata caranya, maka janganlah beribadah dengan cara yang bukan beliau ajarkan. Catatan pertama, kalau ada yang Nabi berikan alternatif, silakan. Contoh, Nabi SAW ajarkan wudu dimulai dengan kanan. Tapi ada alternatif, misalnya mencuci tangan kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri, dan kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Yang mana yang benar dari kedua alternatif ini? Dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya dimulai dengan kanan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, dengan selang-seling kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Dua-duanya adalah dimulai dengan kanan. Silakan kalau ada alternatif. Tapi kalau tidak ada alternatif, maka jangan bikin cara sendiri. Catatan kedua, jamaah yang dirahmati Allah, menjalankan apa yang Nabi perintahkan, seperti sholat 5 waktu, pakai jilbab, kemudian menjauhi apa yang Nabi larang, misalnya memanjangkan jenggot, membuka aurat Nabi larang, lalu kita pakai jilbab, istri kita pakai jilbab yang besar, tidak pacaran, tidak bekerja di riba, bila sudah tahu maka resign. Itu semua adalah sesuatu yang butuh keyakinan, butuh kemantapan iman. Ketiga, sebagian orang yang belum siap, mereka sering melontarkan apa yang sebenarnya adalah ekspresi dari ketidaksiapannya, tapi dilemparkan ke orang dengan kata-kata, kita itu jadi orang itu Islam biasa-biasa aja, jangan terlalu fanatik. Kenapa sih kamu terlalu fanatik? Kenapa? Jenggot loh. Coba diringkas-ringkas saja. Kita tuh bisa jadi Islam itu biasa-biasa aja. Oh, menurutmu Islam yang biasa itu kayak apa? Biasa pakai jenggot. Ya, kita balik. Islam yang biasa justru adalah yang pakai jenggot bila dia tumbuh jenggot. Bila tak tumbuh jenggot, maka enggak usah dicari minyak kemirinya. Atau minyak Firdaus, biarin aja. Bila ada biarin, enggak ada enggak usah dicari. Itu Islam biasa-biasa aja. Islam yang biasa-biasa itu adalah yang menutup aurat. Itu baru Islam biasa-biasa. Yang membuka aurat itu justru yang tidak biasa. Ada orang bilang, kamu aliran apa sih? Jilbabnya panjang betul. Jawab aja, lah kamu aliran apa? Tidak pakai jilbab. Ya. Kamu coba tidak usah terlalu ekstrim. Sholat di rumah aja. Apa sih terlalu rajin ke masjid? Terlalu soleh gitu loh. Ya. So alim. Terlalu alim itu tidak baik juga. Gitu. Terlalu fanatik. Kenapa sih gini? Ada dua orang kerja di riba. Yang satu setelah dengar resign. Apa sih kamu resign? Iya, ternyata pekerjaan kita ini haram. Itu terlalu fanatik. Makanya jangan terlalu fanatik. Ikut ustaz-ustaz fanatik. Maka kita jawab, kalau anda yang tidak siap, bilang tidak siap. Anda kenapa tidak berjenggot? Kata istriku tidak rapi. Berarti kamu tidak mau menjalankan? Tidak. Kenapa? Bukan karena orang yang melakukannya fanatik, karena kau yang tidak siap. Kalau kau belum siap meninggalkan pekerjaan ribamu, jangan bilang orang fanatik, karena orang itu melakukan apa yang mereka tahu. Anda yang tidak siap untuk takutnya miskin, takutnya tidak sudah terbiasa bertahun-tahun punya gaji bulanan, tiba-tiba tidak punya gaji. Nah, jangan orang yang disalahkan. Berkaca diri sendiri, bilang, ya Allah, iya maaf ya Allah, saya itu tidak siap. Itu lebih bagus daripada ngata-ngatain orang, oh, Islam terlalu keras, ekstrim, fanatik, dan lain-lain. Ya, apalagi kalau kemudian muncul hinaan yang justru secara tidak sadar yang dihina adalah sunnah Nabi. Ah, ini pakai jenggot kayak kambing aja, itu celana kayak kebanjiran aja, aduh, terlalu fanatik kayak teroris. Padahal kalau ada terorisme dalam Islam, yang salah terorisnya. Ajarannya jangan, yang jangan yang disalahkan jilbabnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Antum nanya terus, paling rajin nanya. Merapikan jenggot apa boleh? Nabi SAW mengatakan wa'ful liha, maafkan jenggotmu. Kenapa dimaafkan jenggot itu? Maafkan itu maksudnya biarin aja. Kenapa dia dimaafkan, dibiarin? Kadang-kadang memang jenggot itu merusak menurut kita, menurut diri kita, ini merusak pemandangan. Ya, sehingga harus dirapikan. Maka Nabi SAW bilang, maafkan dia. Kalau menurutmu dia merusakmu. Meskipun menurut Islam itu membuatmu tambah ganteng dan berwibawa. Ya. Nah, yang ada pengamalan dari sebagian sahabat Nabi adalah, bila jenggot itu sudah terlalu panjang, kemudian lebih dari